Diriku harus kusadari. bersatu kita dalam asmara. Andai aku bumi, engkau matahari, terangi dalam kehidupan. Walau semua orang memandang hina cinta kita, namun ku takkan goyang. Cinta kita suci dan abadi. Agar ku rasakan pelayan kasih. ke cintamu. Dan bila tiada terjadi, takkan ku biarkan rasa ini menemani diri. Agar ku rasakan belayan kasih cintamu. Dan bila tiada terjadi, takkan ku biarkan rasa ini menemani diri. Jangan aku takut cintaku padamu. Tak ingin lagi yang lain. Jangan ada kata berpisah. Sanggup lagi aku menang.

ada, sudah tak ada lagi cinta yang lain dalam hatiku. Sudah tak mungkin, sudah tak mungkin lagi aku berpaling dari cintamu. Tidak berbatas waktu, cintaku kepadamu. Ku ingin selamanya bersama denganmu. Ku ingin selamanya di sisimu. Ku ingin selamanya dalam pelukanmu. Thank you. Lelah sudah hati ini menanggung semua beban di hati. Cukup sudah aku kecewa yang selama ini semakin menyiksa. Kini semua telah sirna, sudah tak ada cinta di hatiku. Yeah. Apa lagi

Akhir dapat aku lalui. Malam panjang tanpa dirimu, kejenuhan kian terasa di dalam jiwaku ini. Salahkah bila aku mencari jawaban? Ku temukan saat-saat yang ku nanti. Jangan kau datang

Manalah mungkin ada rasa rindu kamu. Aku percaya keputusan cintamu.